Spesial lagu ini buat para tamu dan semuanya yang ada di sini, selamat malam. Apa kabar semua? Oke, luar biasa. Haruskah berakhir, sudah berlalu. Haruskah berakhir ya. Satu permintaan buat rekan-rekan dari KTPR.